Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wa attaqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fi din wa akhwati a'azzani Allahu wa iyyakum, kita telah selesai pada pembahasan sebelumnya dari kitab al-irsyad ila sahih Al-I'tiqad wal-raddu ala ahli syirki wal-ilhad, yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dari pembahasan beberapa perkara yang merupakan syirik akbar atau syirik asgar, tergantung apa yang ada dalam hati pelakunya. Dan pada hari ini insyaAllah kita memasuki bab yang baru yang beliau sebutkan, yaitu pembahasan seputar asyirkul asghar, syirik asghar. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, syirik asghar adalah merupakan perkara yang bisa mengurangi nilai dan kadar tauhid seseorang. Dan di sana ada beberapa perkara dari syirik asghar yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mentahdzir, memperingatkan kita darinya sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah. Naam, penjagaan terhadap tauhid. Dikarenakan perkara-perkara tersebut bisa mengurangi tauhid seseorang, dan terkadang pula bisa menjerembabkan dia ke dalam syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. "Fala taj'alu lillahi andada," maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Kalian tahu bahwa tidak ada satupun yang setanding, yang setara. Naam, dengan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Berkata mufassirul Quran, turjumanul Quran, hibrul ummah atau habrul ummah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mengomentari atau menafsirkan ayat ini, pada firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Qala radhiyallahu an al-andad, di dalam ayat ini, "La taj'alu lillahi andada," bahwa al-andad huwa asyirku. Andad itu adalah syirik. Dan syirik itu akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail, lebih tersembunyi, lebih rahasia daripada semut yang kecil yang berada di atas batu hitam di kegelapan malam. Perhatikan ibarat ini yang menunjukkan betapa sangat tersembunyi dan sangat rahasianya yang namanya kesyirikan, sehingga terkadang seseorang hakikatnya terjatuh ke dalam sebuah perbuatan syirik dalam kondisi dia tidak sadar kalau itu kesyirikan. Nah, karena begitu halusnya, begitu tersembunyinya. Wa huwa an taqul, contohnya adalah wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, bersumpah demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Wa taqul, dan engkau menyatakan laula kulaibatu hadza la atana al-lusus, kalau seandainya bukan karena anjing perempuan ini, naam anjing kecil ini, maka akan datang kepada kita seorang pencuri. Dia menyiapkan anjing penjaga, tetapi anjing betina yang masih kecil, dan dia sangat agresif kalau ada orang lain yang coba-coba masuk ke rumahnya yang bukan bagian dari anggota keluarga dari rumah tersebut, maka dia akan menggonggong, menyala. Nah, ternyata di satu hari atau di satu malam datang seorang pencuri, maka dia menggonggong sehingga menyebabkan terbangun tuan rumahnya. Maka dia menyatakan laula kulaibatu hada la atana al-lusus, kalau bukan karena anjing kecil ini maka datang kepada kita pencuri. Walaula al-battu fid dar la atana al-lusus, kalau bukan karena bebek di rumah ini maka datang kepada kita pencuri. Sama juga kondisinya. Wa qaulur rajul li sahibih, dan ucapan seseorang kepada temannya masyaallah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Wa qaulur rajul, dan ucapan seseorang laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Ini sering. Hadhihi al-alfaz wa hadhihi al-asya na'am tajri 'ala al-sinatin nas katiran, banyak mengalir pada lisan-lisan manusia, terucapkan pada lisan-lisan manusia. Oh, kalau bukan karena si fulan. Hah? Di sini bahasanya laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan si fulan. Ternyata sebagian orang langsung pada kalimat yang lebih besar lagi, kalau bukan karena si fulan pasti dia mati. Pasti dia tertabrak. Nah. Maka kata beliau radhiyallahu taala an, la taj'al fiha fulanan, jangan kamu menjadikan padanya ada si fulan yang ada waw ataf di situ. Hadza kulluhu bihi syirkun, ini seluruhnya adalah syirik. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, maka sungguh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan anna hadhihi al-asya' min asy-syirik, bahwa ucapan-ucapan ini tadi termasuk dari kategori syirik. Syirik apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah wal muradu bihi asy-syirkul asghar. Syirik asghar. Wal ayatu, dan ayat ini ammatun, sifatnya umum. Tashmulu asyirkal akbar wa syirkal asghar, mencakup syirik akbar dan juga mencakup syirik asghar. Oleh karena itu, sebagaimana sebagian fawaid yang disebutkan al-imam Ibn Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Kitab Tauhid, bahwa as-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in naam mereka sering menjadikan ayat yang hakikatnya turun terkait dengan syirik asghar atau syirik akbar, itu mereka terapkan kepada syirik asghar. Contohnya adalah ayat ini hakikatnya berkaitan dengan syirik akbar, tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan contoh na'am dengan syirik asghar. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nabbaha bihadhihi al-asya bil adna. Ibnu Abbas mengingatkan dengan menyebutkan ucapan-ucapan ini tadi dengan yang paling rendah dari syirik. Naam. Wa huwa syirkul asghar, yaitu syirik asghar. Alal a'la, daripada yang besar. Kalau dari syirik asghar saja begitu sangat butuh perhatian dan peringatan yang besar, maka lebih-lebih lagi untuk lebih memperhatikan dan diperingatkan dari perbuatan syirik akbar. Nah, kenapa beliau ingatkan dengan syirik asghar ini? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a, "Wa li anna hadhihi al-alfaz tajri 'ala al-sinatil katsiri minan nas." Karena lafaz-lafaz ini mengalir. Naam, pada lisan-lisan banyak manusia, imma jahlan au tasahulan, baik karena jahil, karena bodoh, atau karena bergampang-gampangan dan bermudah-mudahan. Ikhwani fiddin wa akhwati, barakallahu fikum. Thumma qala hafizahullahu ta'ala, wa min anwa'i syirkil asghar, maka di antara macam-macam syirik asghar, awalan atau al-awwal, yang pertama adalah al-halifu bi ghairillahi azza wa jal, bersumpah dengan nama selain Allah. Wa huwa syirik, dan ini termasuk perbuatan syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah jalla wa ala adalah termasuk syirik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau menyatakan, man halafa bighairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahumallah. Qauluhu, ucapan Rasulullah, faqad kafara au asyraka, sungguh dia telah kafir atau syirik. Dimungkinkan bahwa kalimat au yang muncul di hadis ini adalah keraguan dari perawi. Apakah Rasulullah menyatakan sungguh dia telah kafir, ataukah menyatakan sungguh dia telah berbuat syirik? Wa yahtamil, tetapi dimungkinkan pula, antakuna au bi makna waw, bahwa au di sini maknanya adalah waw. Wa, bagaimana maksudnya? Yakni seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kufur dan syirik sekaligus. Namun sekali lagi, kalau pun itu dimaksudkan kufur dan syirik, maka dia adalah kufur di bawah kekufuran yang dikenal dengan kufur apa? Kufur asghar, atau syirik di bawah kesyirikan yang dikenal dengan syirik asghar. Naam. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sungguh kata Syekh, di zaman kita, di hari-hari ini, banyak sekali manusia-manusia yang sering bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang mereka bersumpah dengan amanah. Terkadang mereka bersumpah dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia untuk menunjukkan kalau dia benar-benar jujur, ya, menampakkan kepada lawan bicaranya bahwa yang dia sampaikan bukan sebuah kedustaan, sampai dia menyatakan demi Nabi Muhammad ini benar ini. Subhanallah, kira-kira lebih agung Rasulullah alaihi salatu wassalam daripada Allah, yang seakan-akan kalau dia mengucapkan sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala semata, orang tersebut tidak mau percaya sama dia, sehingga dia harus mendatangkan sumpah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa hadza syirik. Nah, atau lafaz-lafaz yang telah kita sebutkan tadi, yang disebutkan dan ditahdzir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini semua dikategorikan bagian dari syirik. Dikarenakan sumpah dengan sesuatu berarti sebuah pengagungan terhadap perkara tersebut yang kita bersumpah dengannya. Sementara yang wajib untuk kita agungkan dan bersumpah dengan namanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sumpah dengan nama selainnya adalah merupakan kesyirikan, wajarimatun uzma, dan naam, kejahatan yang sangat besar. Kejahatan yang sangat sangat besar. Perhatikan ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah tetapi itu dusta, lebih aku sukai daripada aku harus bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Nah, anggap terjadi seperti itu, dan itu tidak terjadi dari beliau. Naam. Dan tidak terjadi sumpah dusta dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdusta. Tetapi sekiranya itu boleh milih dan tidak mau, atau mau tidak mau harus terjadi, maka bersumpah dengan nama Allah tetapi dusta, itu nilainya atau kadarnya masih lebih ringan daripada seseorang bersumpah dalam keadaan dia jujur tetapi menyebutkan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa difahami ya? Tayyib. Sebagaimana dimaklumi kata Syekh, bahwa sesungguhnya atau makna dari ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi, al-halif billah kadziban, bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan dusta, kabiratun minal kabair, ini termasuk salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Nah, tetapi bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah perbuatan syirik. Nah, meskipun itu syirik asgar, namun kedudukannya, tingkatannya berada di atas kabirah, di atas dosa-dosa besar. Sehingga wajib atas setiap pribadi muslim untuk memperhatikan perkara seperti ini dan tidak melakukan apa yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah, yang mereka biasa bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya di dalam hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih dari hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, man kana halifan, barang siapa yang hendak bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, aw liyasmut, atau kalau tidak diam saja. Diam. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga menyatakan, juga dari hadis muttafaq alaih min hadis Ibnu Umar, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebutkan nama bapak-bapak kalian. Nah, kalau kita mungkin jarang yang seperti ini. Tetapi ini adalah sebuah warisan yang memang telah datang dari ahlul jahiliyah. Nah, ahlul jahiliyah terbiasa dengan bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Li'annahum yu'adzimuna al-aba, karena mereka adalah orang-orang yang suka mengagungkan ayah-ayah mereka, tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka. Sehingga untuk menguatkan sebuah perkara yang ada pada mereka, mereka bersumpah dengan nama ayah-ayah mereka atau leluhur-leluhur mereka. Maka dikhawatirkan ini akan menimpa umat ini, naam, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam telah mengingatkan kepada umatnya, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan atas nama ayah-ayah kalian. Dan yang lainnya dari berbagai macam nas yang memerintahkan kepada kita apabila hendak bersumpah, untuk mencukupkan dengan sumpah tersebut hanya menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Perkara lain, dan wajib pula atas orang yang disumpahi dengan nama Allah, ayyarda, agar dia ridha. Tolong anak-anak diamankan itu, kalau bisa didiamkan, didiamkan. Naam, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan wajib pula bagi orang yang disumpahi terhadapnya dengan menyebutkan nama Allah, seseorang telah bersumpah dengan kepada dia dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sementara penyebutan Allah dalam sebuah sumpah itu perkara besar, maka yang wajib atas orang tersebut adalah ridha dan menerima. Ah, saya tidak percaya. Kalau dia tidak percaya atas orang yang telah bersumpah dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk perbuatan dosa. Apalagi jika orang yang bersumpah tersebut bukan orang yang terbiasa dengan kedustaan, atau bukan orang yang biasa, naam, sebentar-sebentar dia sumpah dengan nama Allah, sebentar-sebentar sumpah, sebentar-sebentar sumpah, enggak. Kalau orang tersebut naam terbiasa dengan kadzib, dengan dusta, boleh. Dibenarkan untuk dia berhati-hati menerima dan membenarkan sumpah dia meskipun dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia seorang yang kathratul halif, banyak sumpah. Apalagi urusan dagang. Urusan dagang di pasar dalam rangka bertujuan untuk melariskan dagangannya, terus menerus lisannya tidak berhenti untuk bersumpah dengan nama Allah meskipun itu nama Allah, tetapi sebanyak orang yang datang ke tokonya, sebanyak itu pula sumpahnya. Sebanyak orang yang lewat di depan tokonya, sebanyak itu pula sumpahnya. Kalau ada orang 300 orang lewat setiap harinya, maka 300 juga sumpahnya dengan nama Allah. Jika seseorang tidak terkenal dengan kebiasaan seperti ini, maka yang wajib adalah na'am ayyarda, untuk dia ridha dan menerimanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda, dan barang siapa yang disumpahi terhadapnya dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. wa man lam yarda, dan barang siapa yang tidak mau ridha, falaysa minallah, maka bukan bagian dari Allah. Dosanya besar. Naam. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Ini jenis yang pertama dari macam-macam syirik asghar yang harus kita jauhi dan kita hindari. Kemudian jenis yang kedua adalah asyirku fil alfaz, syirik dalam lafaz. Seperti ucapan masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Diriwayatkan al-imamu Ahmad dan al-imamu Nasa'i rahimahumallah dari Qutailah. Anna Yahudiyan, anna Yahudiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang Yahudi datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka dia menyatakan, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Taqulun, kalian menyatakan, masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Wa taquluna, dan kalian menyatakan, wal Ka'bah, dan demi Ka'bah. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Rasulullah memerintahkan mereka apabila hendak bersumpah untuk menyatakan demi Rabbnya Ka'bah. Yani demi Allah, bukan bersumpah dengan nama Ka'bah. Wa an yaqulu, dan agar mereka mengucapkan masya Allahu summa syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian yang kamu kehendaki. Dan diriwayatkan pula Imam An-Nasa'i rahimahullahu dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki wahai Rasul. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Qul, katakan, masya Allah wahda, apa yang Allah kehendaki semata. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, dua hadis ini menunjukkan kepada kita, dan yang semakna dengan kedua hadis ini, larangan dari mengucapkan kalimat masya Allahu wa syi'ta dan yang semisal dengan kalimat ini, seperti laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Naam, kalau bukan karena Allah dan si fulan, dia pasti sudah mati karena tidak bisa ditunaikan operasinya kalau tidak ada orang yang mau menanggung biayanya. Subhanallah, datang orang tersebut di waktu yang tepat, dia datang memberikan bantuan, akhirnya dioperasi sembuh. Kalau bukan karena Allah dan dia, sudah mati. Dan kalimat-kalimat yang seperti semisal dengan ini. Maka kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang dari kalimat itu, main-main colokan itu enggak? Nah. Tayyib. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang dari kalimat masya Allah wa syi'ta atau laulallah wa fulan wa anta, dikarenakan al-ataf dengan huruf waw itu taqtadi at-taswiyah. Naam. Menuntut adanya unsur persamaan, penyamaan dan penyetaraan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dengan hambanya. Nah, mensejajarkan, mensetarakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wahada syirkun, dan ini adalah kesyirikan fil alfaz, di dalam ucapan. Nah, Sehingga yang dibimbingkan adalah sebagaimana hadis sebelumnya. Naam, dari poin yang terakhir kita bahas dari perkara-perkara yang merupakan syirik akbar atau syirik asgar, tergantung yang ada dalam hati pelakunya, adalah pembahasan yang ketujuh, nisbatun ni'ami ila ghairillah, menisbahkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan enam hadis tiga orang Bani Israel yang terkena penyakit dan Allah uji mereka. Si belang yang kena penyakit kusta, si buta, naam, dan si botak yang kena penyakit di kepalanya. Maka sang malaikat mengajarkan, naam, laulallah summa bika, kalau bukan karena Allah kemudian engkau. Maka kalimat summa kemudian di sini, naam, maknanya adalah bahwasanya masyiatul abdi, keinginan hamba itu mengikuti kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qudratul abdi, kesanggupan dan kemampuan hamba itu tergantung kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus didatangkan kalimat summa. Naam, karena summa yaqtadi at-tartib, adanya tertib. Naam. Bukan adanya unsur penyamaan dan penyetaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Taib. Kemudian poin yang ketiga, ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, wa min anwa'i syirkil asghar, dan termasuk dari jenis syirik asghar adalah asyirku fin niyyati wal maqasid, syirik dalam niat dan tujuan. Syirik di dalam niat dan tujuan. Wa huwa, dan ini kata Syekh Al-Fauzan, ma yusamma bisyirkil khafi, apa yang dinamakan dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Wa huwa naw'ani, dan ini ada dua macam. Awalan yang pertama, ar-riya'u was-sum'ah, riya dan sum'ah. Kalimat ar-riya itu mustaqqun min ar-ru'yah, diambil dari kalimat ru'yah. Apa artinya ru'yah? Melihat. Ru'yatul hilal berarti melihat hilal. Nah, maka al-muradu bih, yang dimaksud dengan riya adalah izharul ibadah, seseorang menampakkan sebuah ibadah li qasdi ru'yatin nasilaha, dengan tujuan agar manusia melihatnya. Makanya dinamakan riya. Sehingga ketika mereka melihatnya, fayahmaduna sahibaha, maka mereka pun memuji pelakunya. Luar biasa si fulan. Tidak ada orang yang paling saleh di kampung ini daripada dia. Luar biasa si fulan, tidak ada orang yang paling dermawan daripada dia di kampung ini. Bahkan tidak saja setingkat RT, sudah mencapai tingkat kabupaten. Ternyata terus meningkat kebaikannya. Tahun kemarin tingkat kabupaten, sekarang sudah tingkat provinsi. Nah, terus ditampakkan. Semakin tahun teroknya semakin besar untuk menampung orang yang datang pembagian sedekah dia. Nah, ini namanya riya, dan memang dia meniatkan itu. Dia memang meniatkan hal yang demikian. Wal farqu bainar riya wa bainas sum'ah, adapun perbedaan antara riya dan sum'ah, sering juga mendengar kalimat sum'ah ya. Naam. An-riya, bahwa riya itu lima yura minal amal, atas sesuatu yang dilihat dari amalan seperti salat. Naam. Was-sum'ah, adapun sum'ah lima yusma, dari apa yang didengar. Seperti kalqira'ah, membaca Al-Qur'an, ketika ada orang lewat maka suaranya semakin besar dan lagunya semakin meliuk-liuk. Naam. Wal wa'ad, kemudian juga nasihat, taujihat, wajangan-wajangan, wazikir, juga zikir. Nah, agar didengarkan orang. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk pula dalam kategori ini tahaddutsul insani an a'malihi wa ikhbaruhu biha. Wa ikhbar, na'am, wa ikhbaruhu biha. Seseorang menceritakan amalannya dan memberitakannya dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-110, Qul innama ana basyarum mislukum, katakan wahai Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada ilah bagi kalian kecuali ilah yang satu saja yang berhak kalian sembah. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, maka barang siapa yang berharap berjumpaan dengan Rabbnya dengan perjumpaan yang penuh dengan kenikmatan dan keridhaan dari Allah, falyamal amalan saliha, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik biibadati rabbihi ahada, dan jangan dia mempersekutukan di dalam ibadahnya seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din azanya Allah wa iyyakum, kata Imam Ibnu Al-Qayyim ketika mengomentari ayat ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Yang kemudian kitab ini dinamakan dengan Ad-Da'u Wad-Dawa. Naam, penyakit dan obatnya. Tadinya bernama Naam Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i asy-syafi. Beliau menyatakan rahimahullahu taala, kama annahu ilahun wahidun la ilaha siwahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang satu yang berhak disembah dan tidak ada ilah kecuali dia, fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lah wahdah, demikian pula sepantasnya agar ibadah itu diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fakama tafarrada bil ilahiyah, sebagaimana Allah bersendiri dalam ilahiyahnya. Naam yajibu an yufrada bil ubudiyah, maka wajib pula untuk Allah itu ditunggalkan dalam peribadahan. Fal amalus salih huwa, maka amalan salih adalah, perhatikan kaitannya dengan ayat tadi, Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbihi, siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang penuh dengan kenikmatan dan keridhaan Allah, falyamal amalan saliha, maka hendaklah dia beramal saleh. Maka kata beliau, wal amalus salih, dan amalan saleh huwa adalah al khali minar riya, yang kosong dari riya. Naam, kosong dari riya. Tidak ada riya di dalamnya. Al-muqayyadu bis-sunnah, tapi juga diqaid, dibatasi dengan sunnah. Tidak semata-mata hanya ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Naam, tidak sesuai dengan sunnah. Sehingga beliau mengisyaratkan di sini harus terpenuhi dua persyaratannya untuk diterimanya sebuah amalan ibadah agar dia berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu al-ikhlas wa al-mutaba'ah. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, menjanjikan bagi mereka-mereka yang riya di dalam ibadahnya kepada Allah dengan ancaman kecelakaan. Qala ta'ala fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Maka sebagian ahli syubhat menyatakan jangan kalian salat. Kenapa? Karena orang salat celaka. Nah, tidak baca ayat setelahnya. Celaka orang yang salat apabila alladzina hum an salatihim sahun, kalau mereka lalai dari salatnya. lalai dari waktunya, lalai dari kewajiban-kewajibannya, lalai dari kekhusyuan yang mestinya mereka tunaikan, terus dari berbagai macam perkara yang menunjukkan adanya kelalaian atas ibadah salat yang dia lakukan. Alladzina hum yuraun, yang mereka riya di dalam salatnya. Ini yang celaka. Bukan orang salat yang celaka, tapi orang yang salat tetapi dia lalai dari salatnya dan mereka juga riya di dalam salat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan bahwasanya riya termasuk dari sifatnya kaum munafikin. Qala ta'ala, Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya kaum munafiqin, mereka itu hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang telah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk menunaikan salat, qamu kusala, mereka bangun menunaikannya dengan berbalas-malasan. Naam. Yura'unan nas, dalam keadaan mereka riya kepada manusia. Maka amalan ibadah yang seperti ini, ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akhir kesudahannya adalah sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah qala qala Allah taala ana abna syuraka anis syirki. Ini adalah hadis al-Qudsi. Kata Rasulullah atau kata Allah di dalam hadis Qudsi ini, ana abna syuraka anis syirki. Aku tidak butuh kepada tandingan-tandingan dari kesyirikan. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi. Barang siapa yang mengamalkan amalan dan dia mempersekutukan bersamaku selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Naam. Dan pada lafaz yang lain disebutkan, fa ana bari'um min aw fa ana minhu bari, aku berlepas diri dari dia. Wa huwa lilladzi asyraka, dan dia akan bersama yang dia persekutukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri dari kita, kalau Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan kita, Allah bara dari kita, maka apa yang bisa kita dapatkan? Kebahagiaan apa yang bisa kita raih ketika Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri dari seorang hamba? Maka ketika demikian seseorang terpatri dalam benak fikirannya bahwa sesungguhnya sebuah ibadah yang tercampur padanya riya, tercampur padanya sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dia. Allah Subhanahu wa taala bara, berlepas diri dari dirinya. Maka seseorang benar-benar akan berupaya untuk ikhlasun niyati fil ibadah, mengikhlaskan niat di dalam ibadah. Namun memang ikhwani barakallahu fikum, ini bukan perkara yang gampang untuk ikhlas. Bukan perkara kecil, bukan perkara remeh. Naam. Sesuatu yang sangat berat setiap jiwa. Bukan saja terjadi kepada orang-orang awam, para thullabul ilm, tetapi beratnya untuk bersikap ikhlas dalam setiap amalan ibadah itu juga menimpa keberatannya kepada para ulama al-kibar. As-salafun as-salih ridwanullahi alaihi majma'in telah mentakdirkan bagaimana beratnya mereka untuk mencapai yang namanya ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berarti perkara ini, naam, menjadikan kita kemudian pesimis bukanlah bermakna untuk kita berputus asa. Maknanya adalah kalau para orang-orang besar yang kita lihat kadar keilmuan mereka, zuhudnya mereka, waraknya mereka, takwa yang ada pada mereka, itu merasa berat dalam keikhlasan, tentu kita akan lebih berjuang lagi. Tentu kita, naam, kesungguhan kita mesti lebih diperbesar lagi, lebih disungguh-sungguhkan lagi untuk menggapai keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan sebuah ringkasan terkait dengan amalan-amalan yang muncul di dalamnya ar-riya. Ketahuilah bahwasanya amalan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa macam. Terkadang amalan yang dilakukan seorang hamba murni dilakukan karena riya. Ini satu. Satu, terkadang amalan itu murni dilakukan semata-mata karena riya. Maka riya yang seperti ini adalah riya-nya kaum munafikin, yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas. Kalau mereka berdiri untuk menunaikan salat, mereka berdiri dengan berbalas-malasan, mereka riya kepada manusia. Dan riya yang murni ini hampir-hampir itu tidak pernah muncul dari seorang mukmin. Sampai pun mukmin itu adalah mukmin yang dhaiful iman, yang imannya sangat-sangat lemah, hampir-hampir tidak pernah didapatkan bahwa dia menunaikan sebuah amalan semata-mata karena riya. Hampir-hampir. Nah, tetapi itu pada perbuatan-perbuatan semisal salat, puasa. Nah, begitu menunaikan salat sudah berdiri tegak. Nah, untuk melakukan takbiratul ihram sudah memang riya. Itu hampir tidak ditemukan pada seorang muslim. Apalagi puasa. Iya, apalagi puasa sangat-sangat jarang. Nah, untuk orang bisa berlaku riya dari awalnya murni karena riya. Tetapi terkadang ini muncul riya itu pada perbuatan sedekah atau haji. Nah, karena ini nilai perbuatan seperti ini adalah sebuah amalan yang tidak semua orang kadang sanggup melakukannya. Sedekah, ya, membagi harta zakat setiap tahunnya, atau sedekah-sedekah sunnah dalam setiap harinya, tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Sehingga kalau ada orang yang dia aktif, yang dia semangat untuk bersedekah, naam, ada sebuah keutamaan dan nilai tersendiri tentang dirinya di tengah-tengah masyarakat. Oh, luar biasa si fulan. Kenapa? Dia sering bersedekah. Jarang kemudian orang menyatakan si fulan luar biasa. Kenapa? Dia rutin salat 5 waktu. Jarang. Atau dia hampir tidak pernah dalam bulan Ramadan itu bolong kecuali dia sakit. Nah, bicu perkara biasa. Semua orang, hampir keseluruhan kaum muslimin, naam, menunaikannya dengan baik. Meskipun ada sebagian kaum muslimin yang sama sekali tidak sholat, sama sekali tidak pernah puasa, atau sholatnya sekali 2 tahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Naam. Atau seminggu sekali, pas Jumat saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Tapi pada sedekah, ini lain. Atau juga pada haji. Naam. Tidak semua orang sanggup melakukannya. Dari ibadah haji. Nah, sehingga apalagi di sebagian tempat Yang namanya orang pergi naik haji itu sampai iringin, iring-iringan. Mau berangkat dari rumah yang namanya pinggir pantai penuh dengan para pengantar. Ya, ketika dia akan berangkat dari kampungnya menuju daerah yang dia akan berangkat dari sana, itu diiringi kapal sampai berapa? Di belakang. Dikasih bendera-bendera, kemudian apa namanya itu? Umbul-umbul ini namanya. Nah, dan itu ada, ana menyaksikan sendiri yang demikian, tanpa perlu ana sebutkan tempatnya. Takut riya, ha? Ikhwani fi din azan yallahu wa iyyakum, apalagi sepulangnya dapat gelar haji. Ini juga tidak semua orang. Nah, ini terkadang muncul. Namun kita katakan bahwa kemunculannya riya itu dengan riya yang murni, na'am, hampir-hampir tidak didapatkan dari seorang mukmin. Sehingga tanpa diragukan ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum, na'am, bahwa amalan ini akan gugur secara otomatis, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya berhak mendapatkan na'am siksaan dari Allah jalla subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, terkadang amalan itu diiringi oleh riya. Perinciannya, jika riya itu mengiringinya di awal mula ibadah. Naam. Jika riya itu mengiringi di awal mula ibadah, maka nas-nas menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut batil dan tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Kalau poin yang berikutnya, kalau riya itu muncul fi athna'il ibadah, di tengah-tengah ibadah, na'am, jika dia berupaya melawannya, berupaya untuk menepis riya yang muncul di dalam hatinya, maka ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, jika riya itu muncul di tengah-tengah ibadah, kemudian dia menikmatinya, bersenang-senang dengan riya yang muncul tanpa mau berupaya untuk melawan dan menepisnya, maka ibadahnya batal, amalannya gugur. Perincian yang lainnya, yang berikutnya, yang keberapa itu? Jika ibadah itu sesuatu yang sifatnya satu paket, ketika rusak di akhirnya menyebabkan rusak dari awalnya, maka batal seluruhnya. Contohnya ibadah sholat, orang sholat duhur 4 rakaat, awalnya ikhlas luar biasa mencapai puncaknya, sampai ketika tasyahud akhir rakaat keempat muncul riya. Tadinya salat sendirian, ya, salat duhur mestinya berjamaah, ya, jangan salat duhur, ini sudah umum kalau salat berjamaah, salat wajib qiyamul lail. Nah, dia qiyamul lail dengan berapa rakaat, misalnya sekaligus 5. Nah, atau kalau mau kembalikan tadi, nah, salat kalau dia berjumlah 4 rakaat misalnya, ketika rusak di akhirnya muncul riya, nah, maka menyebabkan pula rusak dari awalnya. Ini sifatnya maknawi. Kalau hissi, yakni ketika seseorang batal, untuk mendekatkan pemahaman antum, ketika seseorang batal di rakaat yang keempat, kira-kira 3 rakaat sebelumnya tetap sah? Batal. Maka seseorang harus menghentikan sholatnya kemudian sholat lagi dari awal, bukan kemudian menambah satu rakaat. Karena batalnya dia na'am pada rakaat yang keempat. Maka demikian pula ketika munculnya riya itu pada rakaat yang keempat, tiga rakaat sebelumnya dalam keadaan ikhlas luar biasa, maka seluruh amalan ini menjadi batal. Tetapi jika ibadah itu bukan yang sifatnya paketan seperti sedekah. Seperti sedekah, nah dia bersedekah dengan 1 juta, 6 500 ribu sebelumnya ikhlas. Mulai muncul digerogoti oleh riya pada 500 ribu setelahnya. Maka yang ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terhapuskan nilai kebaikannya. Adapun yang sebelumnya, na'am, ini tetap Allah Subhanahu wa taala terima. Bisa dipahami? Tayyib. Ikhwan fil din a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kata Syekh Hafizahullah taala, fatahaffadhu ala a'malikum minasy syirki. Maka jagalah amalan-amalan kalian dari kesyirikan. A'zama mimma tatahaffadhuna ala anfusikum min a'da'ikum. Lebih besar daripada upaya kalian untuk menjaga jiwa kalian, keselamatan jiwa raga kalian dari musuh-musuh kalian. Wa a'zama mimma tatahaffadhuna ala amwalikum minas surrar. Dan lebih besar daripada penjagaan kalian terhadap harta-harta kalian dari para pencuri. Fa inna khatara syirki 'azimun. Karena sesungguhnya bahaya syirik demikianlah besar. Nas'alullaha lana walakumus salama wal ikhlas fil qawli wal amal. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan kalian keselamatan dan ikhlas di dalam ucapan dan perbuatan. Tsanian yang kedua dari jenis asyirku fin niyati wal maqasid, syirik dalam niat dan tujuan. Jenis yang kedua adalah iradatul insani bi'amalihi dunia, keinginan seseorang na'am dengan amalannya dunia, atau bahasa lain seseorang mengharapkan dunia dengan amalan yang dia lakukan. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah setelah ini kita break sebanyak kurang lebih 7 menit ke depan insyaallah.